Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita masih di ayat 125. Allah Ta'ala berfirman: Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Isma'ila an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idh, dan ingatlah, ja'alna al-baita masabatan lin-nas, ketika kami menjadikan al-bait, yang dimaksud dengan al-bait di sini yaitu Ka'bah, di mana Ka'bah yang membangun dasarnya adalah para malaikat, lalu kemudian yang meninggikan bangunannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait yaitu Ka'bah mathabatan lin-nas, tempat kembalinya manusia, di mana manusia selalu rindu ingin selalu kembali ke Ka'bah. Makanya kita dapati ya, ada orang yang tak bosan-bosannya selalu pergi umroh, bahkan ada yang sebulan sekali pergi umroh, tak ada bosan-bosannya. Ya. Itu sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadikan Ka'bah itu masabah linnas, tempat kembalinya manusia. Wa amna, dan keamanan. Hai wa ja'alnahu aminan linnas. Ay makan amnin ya'manun nas fihi ala dima'ihim wa amwalihim. Dan keamanan artinya kami jadikan ia tempat yang aman bagi manusia. Dan ya akhi, kata-kata aman di sini bentuknya khobar, namun maknanya perintah. Artinya, hendaklah kalian jadikan Makkah itu sebagai negeri yang aman. Ya, maka kalau misalnya di Makkah terjadi pencurian, terjadi kezoliman, berarti mereka telah melanggar keharaman kota Makkah. Wa amnan, dan aman juga mempunyai makna karena Allah haramkan kota Makkah. Karena Allah haramkan kota Mekah berarti apa? Ya, tidak boleh berbuat zolim di kota Mekah, tidak boleh mengucurkan darah di kota Mekah, tidak boleh berburu di kota Mekah, tidak boleh mematahkan ranting-ranting atau pohon-pohon yang ada di kota Mekah. Bahkan juga barang car apa, barang temuannya enggak boleh diambil di kota Mekah. Ya. Kalau antum lagi umroh, kemudian lagi jalan, tahu-tahu ada duit 100 riyal, enggak boleh diambil. Kecuali dalam rangka untuk mengembalikan ke orangnya. Adapun kemudian antum ambil, antum kantongin, haram. Maka dari itu Allah jadikan kota Mekah ini kota yang haram. Haram dalam artian suci, dan wajib disucikan. Ya. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dan ambillah dari maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Apa yang dimaksud dengan maqam Ibrahim di sini, Pak? Bukan maqam, di sini makam ya. Kalau orang Indonesia memahami makom itu ya makam, kuburan. Salah. Ya. Yang dimaksud dengan makom di sini dari wazan maf'al, yaitu isim makan liqoma yakumu, yang artinya tempat berdiri. Kenapa disebut tempat berdiri? Karena dia Nabi Ibrahim ketika membangun apa namanya Ka'bah itu beliau berdiri di atas tersebut. Maka disebutlah maqam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab minta kepada Rasulullah. Kata Umar, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan maqam Ibrahim ini sebagai tempat sholat, hai Rasulullah?" Tak lama kemudian Allah menyambut permohonan Umar tersebut. Maka Allah turunkan ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini menunjukkan kefakihan Umar, Pak. Berapa banyak ayat yang turun karena Umar yang mengusulkan. Ayat hijab Umar yang mengusulkan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW hendak mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik itu, yang kemudian Umar protes dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mensolatkan musuh-musuh Allah?" Kata Rasulullah, "Hai Umar, aku hanya diberikan pilihan oleh Allah." Allah mengatakan, Astaghfartalahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah. Jika kamu memohonkan ampunan untuk mereka orang munafik 70 kali, Allah tetap tidak akan ampuni mereka. Wahai Umar, kalau ternyata aku mohonkan lebih dari 70 kali ternyata Allah maafkan dia, aku akan lakukan, hai Umar. Saking kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama Allah menurunkan ayat membenarkan sikap Umar. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih." Jangan kamu sekali-kali salat iman salati mereka dan jangan sekali-kali berdiri di kuburan mereka. Ya, ketika selesai perang Badar, Rasulullah SAW bermusyawarah. Ini tawanan-tawanan perangnya mau diapain nih? Semua sahabat memberikan usulan, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau kita minta tebusan saja, ya Rasulullah?" Sementara Umar mengatakan, "Hai Rasulullah, dibunuh aja semuanya itu." Rupanya Allah menurunkan ayat yang membenarkan Umar. Banyak lagi ayat yang menunjukkan Umar ini masya Allah kefakihannya, sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Laukana ba'di nabi lakana Umar." Kalaulah masih ada nabi setelahku pasti Umar orangnya. "Walakinnahu la nabiyya ba'di," akan tetapi tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Jadi ayat ini turun karena usulan Umar. Allah mengatakan, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Ambillah dari tempat berdiri Ibrahim itu sebagai tempat salat. Makanya kemudian disyariatkan ya, orang yang selesai tawaf disyariatkan salat 2 rakaat yang disebut dengan 2 rakaat apa? Tawaf. Nah, sunnahnya salat tawaf itu di mana? Di belakang maqam Ibrahim kalau bisa. Persis. Kalau enggak bisa ya mundur lagi, ya mundur lagi. Kalau enggak bisa juga ya udah di tempat mana saja terserah. Ini dari Masjid Al-Haram. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ambillah dari maqam Ibrahim itu sebagai musalla. Musalla itu artinya tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Wa ahidna, dan kami berahad, artinya berwasiat, artinya memerintahkan, berwasiat kepada siapa? Ibrahim dan Ismail. Apa isi wasiatnya? Antahira baitiya, hendaklah kalian berdua mensucikan rumahku. Ini menunjukkan Pak perintah untuk mensucikan rumah-rumah Allah. Ka'bah itu yang terbesar, yang teragung. Demikian pula rumah-rumah Allah yang lainnya, masjid, ya, hendaknya dibersihkan, diberikan wewangian. Ya, makanya ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari selalu bawa apa namanya kayu gaharu, dibakarnya di mana? Di masjid supaya wangi. Dan ini termasuk pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruka'is sujud. Hendaklah kalian berdua mensucikan rumahku. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf. Wal-'akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, yang berdiam diri untuk ibadah di situ. War-ruka'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud, maksudnya sholat di sana. Iya. Karena keutamaan sholat di Masjidil Haram besar enggak, Pak? Besar banget. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu berapa kali lipat? 100.000 kali lipat, bayangkan. Dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi keutamanya berapa? 1000 kali lipat, masya Allah. Iya. Baik, dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil beberapa faidah. Min fawaidil ayah, fadilatul baitil haram min wajhain, annahu mathabah wa amn. Ayat ini menunjukkan keutamaan Baitul Haram dari dua sisi. Yang pertama, bahwa Allah jadikan Ka'bah, Baitul Haram itu mathabah. Apa itu mathabah? Tempat kembalinya manusia. Ya, Allah jadikan hati manusia condong kepadanya. Allah jadikan hati manusia ingin, rindu kepadanya. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti hatinya ingin, ada keinginan untuk pergi haji, ingin umroh dan yang lain. Ya. Yang kedua, keutamanya apa? Allah jadikan ia, ya, aman. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi yang sudah kita pernah, yang sudah kita bahas tadi. Faedah yang kedua, wa minha zuhuru rahmatillah. Ayat ini memperlihatkan akan rahmat Allah yang luas sekali. Fa innahu lamma ja'ala hadzal bait mathabah wan nas labudda an yarji'u ilayhi rahimahum bi an ja'alahu aminan. Karena ketika Allah jadikan Ka'bah itu sebagai tempat kembali, dan tentu manusia akan kembali lagi ke sana, maka Allah jadikan ia aman. Iya. Ini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia. Faedah yang ketiga, annahu yambagi an yakuna kullu makanin masabah linnasi amnan. Faedah selanjutnya kata beliau, hendaknya tempat-tempat yang menjadi tempat berkumpulnya manusia dan kembali ke situ, hendaknya juga aman. Seperti apa? Masjid. Masjid tempat kembali bukan, Pak? Iya, antum ke masjid berapa kali sehari? 5 kali sehari antum ke masjid lagi, ke masjid lagi, balik lagi ke rumah, pergi lagi ke masjid lagi. Berarti masabah tidak? Itu pun juga masabah, tempat kembali. Maka karena itu tempat kembali harus aman. Maka dari itulah kalau ada orang yang ngebom di masjid, keterlaluan, Pak. Udah gitu nyebutnya bom jihad lah, jihad apaan? Konyol itu. Iya. Allahul musta'an. Faminha faedah selanjutnya. Wujubu ittikhadil musalla min maqami Ibrahim. Wajibnya menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna makam di sini. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan makam itu adalah semua manasik haji. Kata beliau, kalau yang dimaksud makna makom itu manasik haji, maka ini wajib memang harus menyempurnakan manasik haji seluruhnya. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan makom di sini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka kata beliau, ya, tidak wajib. Jumhur ulama mengatakan bahwa salat sunnah, salat tawaf itu hukumnya sunnah saja. Sementara Imam Malik menganggap bahwa itu hukumnya wajib. Ikhtilaf memang para ulama tentang masalah ini. Faedah selanjutnya yang kelima, wa minha anna Allah subhanahu wa ta'ala yuthibul 'amil bi akthar min amali. فإبراهيم لما أتم الكلمات جعله الله تعالى إماما للناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى وهذا بعض من إمامته bahwa Allah Ta'ala memberikan pahala kepada seorang hamba itu melebihi amalannya. Ya, Allah memberikan pahala kepada seorang hamba apabila ia beramal itu, Pak, pahalanya lebih dari amalnya. Buktinya kata beliau, ketika Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam untuk manusia. Bukan hanya itu, Allah memerintahkan supaya makom Ibrahim untuk dijadikan tempat sholat. Masya Allah. Makanya subhanallah saudara-saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba diberikan oleh Allah pahalanya berkali-kali-kali lipat. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, siapa yang berniat berbuat baik kemudian jadi mengamalkannya, maka ditulis untuk dia 10 sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda lebih dari itu. Masya Allah. Maka dari itulah ya akhwal Islam azani Allah wa iyakum, ya, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan kalau amalan soleh itu hanya ditulis oleh Allah satu saja, gak dilipat gandakan. Kita ini beramal solehnya dikit banget, Pak. Sudah begitu juga amal solehnya kita ini belum tentu ikhlas loh, Pak. Kalaupun ikhlas, belum tentu sesuai dengan apa? Hah? Tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah rahmat Allah yang sangat luas. Amalan yang sedikit tapi ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang sangat besar. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha wujubu tathhiril bait minal arjasil hissiyah wal ma'nawiyah. wajibnya mensucikan Ka'bah dari najis, baik najis yang bersifat yang sesuatu yang bisa diraba, ya kayak najis yang sifatnya seperti kotoran manusia, kencingnya dan yang lainnya. Demikian pula najis yang bersifat maknawi. Ya, makanya orang-orang kafir tidak boleh masuk kota Mekah. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, kata Allah. Maka mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Iya. Maksudnya musyrikin itu najis-najis apa, Pak? Keyakinannya. Atau ya, pendapat kebanyakan ulama mengatakan najis yang dimaksud di sini yaitu najis apa? Keyakinannya, karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya. Min fawaid al-ayah istiratu taharati makani at-tawaf. Disyaratkan tempat tawaf itu harus suci. Kenapa? Karena Allah memerintahkan di sini untuk mensucikan Ka'bah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf. Berarti itu menunjukkan bahwa tempat tawaf itu harus suci, enggak boleh najis. Faminha faedah selanjutnya, istirahatu taharati libasi taifin min babi aula. Kalau tempat tawaf saja wajib suci, maka pakaiannya pun juga lebih layak untuk dikatakan wajib suci. Enggak boleh pakaiannya najis. Wa minha anna at-tawaf la yakunu illa haulal Ka'bah. Faedah selanjutnya bahwa tawaf itu tempatnya hanya di Ka'bah, Pak. Enggak boleh tempat yang lain. Saya mau tawaf, Ustaz, di mana? Di Batu Quran di Pandeglang. Emang ada dalilnya? Enggak ada sih, cuman kata orang katanya kalau bisa tawaf di situ semua permintaan kita akan dikabulkan. Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya akhi, para ulama mengatakan siapa yang tawaf di selain Ka'bah maka ia berbuat syirik. Karena tawaf itu ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan Allah hanya memerintahkan tawaf hanya di mana? Di Ka'bah. Maka kalau antum tawaf di satu tempat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan antum punya keyakinan itu sebagai sebuah ibadah, sudahlah antum berbuat bid'ah. Sudah itu antum memalingkan ibadah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa min fawaidil ayah, faedah selanjutnya kata beliau, fadilatu hadhil ibadatil arba. Keutamaan ibadah yang empat ini. Apa itu? Tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Tawaf, apa sih keutamaannya? Besar, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah ditanya, apa sih pahalanya orang tawaf itu? Kata Rasulullah, setiap langkah kakinya menggugurkan satu dosa, mengangkat satu derajat. Bayangkan kalau antum tawaf tujuh keliling, berapa langkah itu? Luar biasa. Iya. Itikaf, demikian pula itikaf di Masjidil Haram. Ini itikaf yang paling sempurna, sampai-sampai Rasulullah mengatakan la itikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid. Berbeda pendapat para ulama apa maksudnya tidak ada itikaf kecuali tiga masjid. Jumhur ulama mengatakan artinya itikaf yang paling besar pahalanya, yang paling sempurna, yaitu di tiga masjid. Bukan berarti tidak boleh itikaf di masjid yang lain. Sementara sebagian ulama mengatakan maksudnya itikaf hanya di tiga masjid saja. Adapun di masjid selain tiga ini tidak ada itikaf. Nah, ini ikhtilaf para ulama mengenai hadis tersebut, dan tentu pembahasannya bukan di sini tempatnya. Kita lanjutkan ya akhi, ayat selanjutnya ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, ij'al hadza baladan amina, jadikanlah ini, yaitu Mekah, sebagai negeri yang aman, ya Allah. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rezeki penduduknya dari buah-buahan. Man amana minhum billah wal yaumil akhir, penduduk yang beriman kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Ini doanya Nabi Ibrahim, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah ya, supaya Allah menjadikan Mekah itu kota yang aman. Yang kedua, supaya penduduknya dikasih apa? Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, diberikan keberkahan dalam rezeki dan buah-buahan, masya Allah. Makanya kalau doanya Nabi Ibrahim itu kalau kita lihat pada zaman sekarang terkabul banget, Pak. Antum pergi ke kota Mekah, buah apa yang nggak ada di sana? Semua ada, impor. Ya, bagaimana amannya di sana, bagaimana masya Allah bapak sekalian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah di sana itu, di kota Makkah itu, Pak. Dan ternyata doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala, lalu Allah berfirman, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, dan orang yang kafir aku akan berikan nikmat sedikit, aku akan senangkan dia sedikit di dunia saja. Thumma attarruhu ila adzabin nar. Kemudian setelah itu aku akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Ya. Artinya apa? Orang-orang kafir pun juga tetap dikasih oleh Allah apa? Rezeki. Karena kan di zaman Rasulullah SAW yang hidup di kota Mekah rata-rata orang kafir kan, ya, orang kafir Quraisy dan yang lainnya, yang kemudian setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, maka Allah haramkan orang kafir masuk ke kota apa? Mekah setelah itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, waman kafara, dan orang yang kafir, fa umatti'uhu qalilan, maka aku berikan kepada dia kesenangan yang sedikit. Allah menyebut, Pak, kesenangan dunia itu sedikit. Dan memang ya, kalau dibandingkan dengan surga, kesenangan dunia itu enggak ada apa-apanya. Antum tahu kan dan pernah mendengar hadis bahwa penduduk surga yang paling rendah derajatnya itu diberikan apa? Hah? Penduduk surga yang paling rendah derajatnya, karena kan surga itu ada berapa derajat? 100 derajat. Ternyata penduduk surga yang paling rendah derajatnya, kata Rasulullah, diberikan oleh Allah dunia dan seisinya dan 10 lipat kali dari itu. Dunia dan seisinya, bayangkan. Ada enggak orang kaya di dunia sekarang ini yang kekayaannya dunia dan seisinya? Ada? Enggak ada. Tidak ada. Penduduk surga yang paling rendah diberikan oleh Allah dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu, bayangkan. Itu yang paling rendah. Gimana yang paling tinggi? Makanya Allah menyebutkan bahwa kesenangan dunia itu sedikit. Tapi aneh apa ya, banyak orang demi mendapatkan yang sedikit, dia gadaikan, dia korbankan yang banyak. Kejar dunia, dunia akhirat bodo amat. Iya, seakan-akan janji Allah di akhirat itu hanya sebatas dongeng-dongeng saja, nggak tahu benar apa enggak. Akibat daripada kurangnya dia yakin kepada janji Allah berupa surga tersebut. Tapi orang yang beriman enggak, Pak. Orang yang beriman tuh di dunia dikasih rezeki, alhamdulillah. Tapi rezekinya di dunia tidak mengurangi pahala mereka di mana? Di akhirat. Alhamdulillah. Iya. Maka Allah mengatakan, "Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan." Dan orang yang kafir, aku akan berikan kesenangan ia sedikit. Thumma attarruhu ila adabin nar. Kemudian aku akan masukkan ia ke dalam neraka Jahannam. Subhanallah. Iya. Wabi'sal masir. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah. Baik Bapak sekalian, kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah, at-tanwih bifadli Ibrahim. Ayat ini memberikan isyarat akan keutamaan Nabi Ibrahim, Pak. Ya, keutamaannya apa? Di sini Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faedah selanjutnya, annahu la ghina lil insan an du'a illah mahma kanat martabatuhu. Bahwa seorang manusia setinggi apapun derajatnya, ia membutuhkan doa kepada Allah. Nabi Ibrahim tinggi tidak derajatnya di sisi Allah, Pak. Nabi Muhammad SAW, tidak ada manusia yang derajatnya melebihi Rasulullah SAW. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Sementara kita, banyak di antara kita ya akhi, jarang doanya sama Allah. Gara-gara hanya karena apa coba, Pak? Hanya karena dia pernah berdoa terus enggak dikabulin sama Allah. Saya udah berdoa 1 tahun, 2 tahun enggak dikabul-kabulin sama Allah, udahlah capek ah. Kayaknya Allah sudah enggak sayang lagi sama saya. Akhirnya semenjak itu dia jarang minta sama Allah. Padahal dia enggak sadar yang belum dikabulkan oleh Allah hanya 1, 2. Sementara yang sudah dikabulkan oleh Allah puluhan. Yang puluhan ini enggak diingat sama dia, Pak. Yang diingat itu yang belum dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala, karena ketergesa-gesaan dia itu. Padahal orang yang jarang berdoa itu Allah murka kepada dia, Pak. Kata Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih." Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Iya. Kenapa? Karena seakan-akan dia enggak butuh sama Allah, padahal dia sangat butuh kepada karunia Allah. Iya. Beda dengan orang yang selalu berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa dia fakir kepada Allah. Menunjukkan bahwa dia yakin bahwa Rabb-nya maha kaya. Makanya manusia itu, Pak, semakin banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta kepada dia. Makanya kalau kita berdoa, jangan sampai ada keinginan, Pak, segera diijabah. Jangan. Kata Rasulullah SAW, doa seseorang itu akan dikabulkan malam yasta'jil, selama ia tidak tergesa-gesa. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam doa?" Itu seseorang berkata, "Aku sudah berdoa begini dan begitu, tapi aku tidak melihat dikabulkan oleh Allah." Itu namanya istijal, Pak. Tergesa-gesa minta segera, Pak. dikabulkan. Oleh karena itu Umar bin Khattab berkata apa? Inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a, faman ulhima ad-du'a fal ijabatu ma'ah. Aku ketika berdoa itu keinginanku yang terbesar bukan diijabah, bukan. Tapi ketika aku berdoa kepada Allah, keinginanku yang terbesar adalah merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Karena kata beliau, orang yang diberikan ilham untuk berdoa, maka ijabah pasti datang. Cuman kan masalahnya kita pengennya ijabahnya langsung simsalabim, langsung dikasih sama Allah besok juga. Ya ini Pak nih yang bikin Allah tidak kabulkan ini. Seakan kenapa sih Pak kita enggak boleh minta tergesa-gesa Pak? Seakan-akan kita itu lebih pintar dari Allah gitu loh. Ya Allah kabulin dong ya Allah. 3 hari ini dong. Jangan lama-lama ya Allah. Ajib. Seakan-akan kita berkata apa? Saya lebih tahu maslahat saya daripada Allah. Orang hamba yang tahu bahwasanya dia dirinya bodoh, fakir, dan Allah itu maha tahu dan ilmunya meluasi segala sesuatu, di saat Allah belum ijabah, yakin dengan ilmunya Allah tahu, barangkali doaku ini tidak baik kalau diijabah segera. Dengan ilmu Allah, Allah tahu barangkali kalau Allah ijabah dengan cepat malah mudarat buat saya. Gak masalah, yang penting saya berdoa, berdoa. Setiap kali berdoa Allah kasih pahala, Allah kasih pahala. Dikasih pahala aja udah alhamdulillah. Iya. Yeah. Wa minha faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, anna lid-du'a atharan fi husulil maqsud. Bahwa doa itu mempunyai pengaruh untuk menghasilkan keinginan. Maka dari itu Pak, jangan bosan minta terus berdoa sama Allah. Tapi ingat Pak, jangan sampai isi doa kita itu 100% cuma minta dunia. Banyak diantara kita kalau berdoa isinya 100% minta dunia. Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas, ya Allah, berikan saya pangkat, ya Allah, berikan saya ya ini dan itu dari kehidupan dunia. Sementara minta akhiratnya sedikit sekali. Ini tercela. Allah berfirman, "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, berikanlah dunia untukku. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sementara akhirat tidak ada bagian dalam doa dia. Kata Abu Ja'far At-Tabari, ini ayat mengecam orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana mereka kalau berdoa kepada Allah, permintaannya hanya 100% dunia, Saudara. Jadi yang benar bagaimana dong? Yang benar setelah itu Allah mengatakan apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikan di dunia untuk kami kebaikan dan untuk akhirat kami pun kebaikan, dan peliharalah kami dari adab api neraka. Itu doa yang benar. Makanya doa-doa Rasulullah SAW selalu menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Faedah selanjutnya, Ra'fatu Ibrahim biman ya'ummu hadzal bait. Bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim kepada orang-orang yang ingin datang ke bait, ke Ka'bah ini. Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ya Allah. Iya, dengan banyaknya orang yang datang pasti butuh keamanan. Iya. ومنها أدب إبراهيم حيث لم يعمم في هذا الدعاء فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن خوفا من أن يقول الله له من آمن فأرزقه كما قال تعالى حين سأله إبراهيم أن يجعل من ذريتي أئمة لا ينال عهد الظالمين. Di sini Nabi Ibrahim dalam berdoa itu memperhatikan adab. Apa itu? Nabi Ibrahim berkata begini, Ya Allah berikanlah rezeki penduduknya berupa buah-buahan. Yang mana? Itu penduduknya yang beriman. Iya. Masya Allah. Ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya memberikan kepada kita contoh dan suri tauladan yang sangat luar biasa dalam doa, di dalam sikap dan yang lainnya. Makanya beliau pantas jadi imam, Pak. Enggak kayak kita, kalau kita ya masih banyak kekurangan sana sini. Ya belum pantas jadi imam, termasuk saya. Wa minha faedah selanjutnya, anna rizqallah syamin lil mu'min wal kafir. Wa rezeki Allah itu, Pak, mencakup semuanya. Mu'min, kafir, semua dikasih rezeki sama Allah di dunia. Ya, tapi di akhirat. Makanya di dunia rezeki yang berupa makanan, harta dikasih sama Allah semuanya. Yang mukmin, yang kafir, binatang-binatang ternak dan yang lainnya semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk rezeki hidayah, keimanan, tauhid hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Masya Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam, berbahagialah antum ketika Allah berikan kepada kita semua rezeki berupa iman, Islam, tauhid, sunnah, masya Allah. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, annahu yajibu alaina an nattakhidha min hadzal waqt al qasir amalan katsiran yanfa'una fil akhirah. Bahwa wajib atas kita, kata beliau, mengambil waktu yang pendek di dunia ini untuk banyak beramal soleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa'umati'uhu qalilan, adapun orang yang kafir aku akan berikan kesenangan yang sedikit. Dunia itu sedikit, kata Allah, dunia itu sebentar. Maka karena dunia ini sebentar, berarti kita harus banyak apa? Beramal. Iya, kita tidak tahu, Pak, umurnya bakalan berapa. Umat Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya 60 sampai 70. Jarang yang 100, ada sih sekali, tapi jarang sekali. Saya kemarin waktu ke Lombok ada orang yang umurnya 150 tahun, Pak. Udah tua banget. 150 tahun. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa umur umat Islam itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun itu di mata Allah sedikit banget, Pak. Sebagaimana pernah saya sebutkan bahwa satu harinya di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita hidup cuma 60 tahun, cuma satu jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang sedikit ini kalau kita sia-siakan untuk ngobrol ngalor ngidul, habis waktu kita buat yang tidak ada manfaatnya. Sayang sekali, Pak. Hanya orang-orang yang menikmati ibadah yang bisa merasakan pentingnya waktu. Maka dari itulah ya akhi, maksimalkan waktu kita untuk banyak beramal soleh ya. baik dengan menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, berbuat baik kepada manusia dan yang lainnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.